Ku ingat masa lalu, cinta kita yang dulu. Cobaan tak menjadi halangan, tegarnya dua hati, indahnya rasa cinta yang selalu mekar bersemi sampai. Semoga kisah ini menjadi